Mitra bisnis, dalam beberapa waktu terakhir, publik disuguhi fenomena hasil-hasil penyadapan terhadap aparat pemerintah di level eksekutif maupun legislatif yang menunjukkan adanya oknum-oknum aparat dalam pemerintahan yang tidak bersih serta berani memperjualbelikan hukum dan aturan pemerintah di negara ini. Di satu sisi, ada yang berpendapat aksi penyadapan memang diperlukan. Namun di sisi lain ada pula yang berpendapat tindakan penyadapan adalah pelanggaran terhadap hak asasi dan privasi seseorang. Untuk membahas fenomena ini, segera kita temui Quick Yanggi. Pak Quick, haruskah tindakan penyadapan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan preventif dipertanggungjawabkan di meja hijau? Ya, tidak bisa dipertanggungjawabkan, oleh karena penyadapan itu pada dasarnya harus rahasia. Bagaimana dia mempertanggungjawabkan, tetapi prinsip bahwa pemerintah itu harus melakukan penyadapan untuk menjaga ketertiban, keamanan, itu lumrah, wajar saja. Bedanya dulu hasil penyadapan tidak pernah di blow up ya, Pak Quick? Iya, dari dulu sampai sekarang dia di blow up. Sekarang kan semua di blow up, oleh karena reformasi yang kebablasan, euforia ini. Jadi penyadapan terhadap pejabat atau figur-figur penting di negara ini memang sangat diperlukan ya, Pak Quick? Sangat. Saya kalau berbicara dengan teman-teman mengatakan bahwa kalau orang seperti saya tidak disadapkan tambah lucu, ya kan? Perlu diikuti jejaknya, pikirannya apa gitu, rencananya apa? Saya punya rencananya busuk atau tidak? Itu kan perlu diikuti. Saya menggunakan contoh saya sendiri deh. Saya volunteer menggunakan contoh saya sendiri kan lucu kalau nggak disadapkan aneh. Untuk saya misalnya yang sejak 87 sudah ada di PDI, dan PDI ketika itu kan partai yang memang harus diawasi, digencet, tidak boleh menjadi besar. Nah, tahu sendirilah, saya tidak perlu mengulangi pemerintahan Pak Harto dulu seperti apa gitu. Sehingga dengan demikian ya saya tahu persis kalau disadap. Pak Quick, selain di PDIP, Bapak pernah mendirikan organisasi yang mengkritisi kebijakan pemerintah yaitu Pernasindo. Lantas apakah organisasi ini juga termasuk yang disadap, Pak Quick? Tidak pakai sadap-sadapan. Jadi sejak awal sama sekali ketika masih pertemuan curah pendapat perlu tidaknya mendirikan Pernasindo kan sudah penuh dengan intel. Dan intel polisi segala macam juga memperkenalkan diri kami dari Polres sini-sini begitu. Jadi rapat-rapat pengurusnya yang sudah ya cukup sering dilakukan lah. Itu malah teman-teman yang pengurus itu kadang-kadang membawa kawan yang tidak dalam struktural, tidak apa-apa, ini kawan saya boleh ikut urun. Oh ya, terbuka sekali. Demikian Quick Yanggi, saya Dinda Natasha.